Bab yang ke-23 dari Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Ganius. Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sasradimeja. Bab yang ke-23. Peri meriwayatkan hidung Passepartout menjadi lebih panjang. Pada pagi harinya, bertambah sangatlah lapar Passepartout. Ia berpikir bahwa ia harus segera makan supaya hilang laparnya itu, meski berapa juga harga makanan yang dikendakinya. Ia ingat masih ada mempunyai arloji yang boleh dijualnya. Akan tetapi, apabila dipikirkannya lagi, merasa sayanglah ia akan arlojinya itu. Lebih baik ia mati kelaparan daripada menjual arloji itu. Kemudian ingatlah ia bahwa suaranya nyaring. Meski suaranya itu kurang elok juga sedikit, sekarang hendak dicobanya mempergunakan suara itu akan mendapat sesuap nasi. Ia masih ingat akan beberapa pantun Perancis dan Inggris. Maka berpikirlah Passepartout. Orang Jepun tentulah suka sekali mendengarkan pantun dan bunyi-bunyian, menilik banyaknya tam-tam, gambreng, dan gendang yang baik dibunyikan di tanah Jepun itu akan menyukakan hati. Tentu seorang tukang pantun dan bunyi-bunyian bangsa Eropa akan disukai juga oleh mereka itu. Akan tetapi, sebab waktu itu masih pagi-pagi, barangkali orang belum mau bangun daripada tidurnya oleh pantun dan bunyi-bunyian. Sebab itu Passepartout berubahlah pikirannya hendak menantikan waktu yang baik dahulu. Sementara Passepartout berjalan itu, teringatlah kepadanya bahwa pakaiannya itu tak sepadan dengan pencaharian yang akan dilakukannya itu. Misalnya, pakaiannya itu terlalu baik. Kemudian ia bermaksudlah akan menukar pakaiannya dengan pakaian yang bersetuju dengan penghidupannya. Lain daripada itu, ia harap juga supaya pertukaran pakaian itu boleh memberi laba sedikit dan menghilangkan malu kepadanya supaya ia dapat menghilangkan laparnya. Beberapa lamanya, didapatnyalah kemudian seorang penjual pakaian buruk bangsa Jepun. Maka dijualnyalah pakaian kepada penjual pakaian buruk itu dan dibelinya pula pakaian yang buruk yang dikendakinya. Maka sebentar lagi dilihat oranglah Passepartout memakai pakaian Jepun yang sudah buruk dengan topi seperti serban yang sudah buruk pula. Lain daripada itu, dalam saku bajunya terdengar juga uang labanya menjual pakaiannya itu. Kemudian pergilah Passepartout mengunjungi sebuah kedai nasi. Di situ, dibelinyalah nasi dengan daging burung sedikit. Ia pun makanlah sekenyang-kenyangnya. Setelah ia selesai makan dan merasa perutnya sudah kenyang, berpikirlah ia, "Sekarang saya harus menjaga baik-baik, jangan sampai salah lagi. Pakaian ini tak boleh ditukarkan dengan pakaian yang lebih buruk lagi. Seboleh-bolehnya saya hendak lekasnya dari tanah yang kurang menyenangkan hidupku ini." Passepartout pergilah ke pelabuhan memeriksa kapal-kapal yang ada. Ia harap akan mendapat pekerjaan dalam kapal sebagai koki atau budak dengan tiada minta bayaran, asal ia boleh turut berlayar saja. Kalau ia sudah sampai ke Francisco, tiadalah ia khawatir akan meneruskan perjalanannya. Yang sangat diharap oleh Passepartout, yakni ia boleh berlayar melalui lautan antara Jepun dan Amerika yang luasnya 4.700 mil itu. Passepartout pun tak biasa berpikir lama-lama akan melakukan barang suatu hal. Maka dengan segera, pergilah ia ke pelabuhan Yokohama. Akan tetapi, makin dekat ia sampai ke tempat yang ditujunya, makin teranglah dalam pikirannya bahwa niatnya itu takkan mudah sampainya. Bolehkah ia dapat sebuah kapal Amerika yang kekurangan anak buah akan menjadi koki atau budak? Bolehkah ia menguatkan kepercayaan orang dalam berpakaian yang ganjil itu? Dari siapakah ia akan memperoleh pertolongan? Sementara ia berjalan sambil berpikir-pikir itu, maka tiba-tiba dilihatnyalah sehelai surat pemberitahuan yang amat besar dikelilingkan orang sepanjang jalan, diiringkan oleh seorang yang berpakaian seperti badut komedi. Perkabaran itu ditulis dalam bahasa Inggris, demikian bunyinya. Komedi Jepun yang amat mengherankan. Kepunyaan William Battlecar. Pertunjukan yang penghabisan. Komedian akan berangkat ke Amerika. Dimainkan oleh Long Noses, kekasih Batara Tingo. Amat menggelikan hati. Maka berpikirlah Passepartout. kemudian akan berangkat ke Amerika. Itulah yang saya cari." Passepartout mengikut orang yang menjalankan surat pemberitahuan itu, kemudian sampailah ia ke dalam kota. Seperempat jam lagi, sampailah Passepartout ke sebuah rumah yang penuh dilekati dengan beberapa helai surat pemberitahuan dengan gambar bermacam-macam permainan pada pinggirnya. Itulah semuanya permainan yang dipertunjukkan oleh Batulkar, seorang Amerika yang menjadi direktur komedi pertunjukan aneka warna. Dalam surat pemberitahuan itu diterangkanlah, akan dipertunjukkan permainan yang penghabisan sebelum mereka berangkat ke tanah Amerika. Passepartout masuklah ke rumah itu, lalu minta bicara dengan Tuan Batulkar. Batulkar keluarlah berjumpa dengan Passepartout. Maka kata Batulkar, "Apa hajat engkau?" Pada sangkanya Passepartout seorang bumi putralah. Maka jawab Passepartout, "Hendakkah Tuan memakai seorang budak?" Jawab yang ditanya, "Seorang budak. Budak saya sudah ada dua orang, keduanya setia dan bersuci hati, tiada dengan bayaran, hanya ku beri makan saja. Lihatlah sendiri, ini." Sambil berkata itu, Batulkar menunjukkan kedua lengannya yang kuat dan berurat besar-besar. "Jadi Tuan tak perlu pakai budak?" "Tidak." "Malang benar, saya harap boleh turut berlayar ke Amerika." Maka dijawab Batulkar, "Oh, jadi engkau bukan orang Jepun. Mengapakah engkau berpakaian demikian?" Jawab Passepartout, "Orang berpakaian sebagaimana dapatnya." "Memang benar. Orang Pranciskah engkau?" "Ya, Tuan. Saya seorang yang berasal dari Paris." "Jikalau demikian, sungguhlah engkau pandai mengelikan hati penonton, bukan?" Passepartout merasa malu bangsanya dipersamakan dengan bangsa penggeli hati. Lalu katanya, "Benar, Tuan. Orang Prancis memang pandai hal itu. Tapi tak secakap bangsa Amerika." Maka kata Batulkar, "Baiklah, saya suka juga pakai kau. Akan tetapi tiada sebagai budak, hanyalah sebagai seorang penggeli hati dalam permainan kami. Engkau mengerti, di tanah Prancis orang suka melihat permainan asing, tetapi orang asing suka permainan penggeli hati cara Prancis." "Ya, benar, demikian, Tuan." "Lain daripada itu, engkau mempunyai kekuatan juga?" "Ya, benar. Lebih pula kalau saya sudah makan." "Pandaikah engkau menyanyi?" "Ya, pandai juga, Tuan." "Baiklah, akan tetapi, pandaikah engkau menyanyi dengan kepalamu ke bawah dan kakimu ke atas, sedang sebuah gasing berputar di tapak kakimu sebelah kiri, dan sebilah pedang di tapak kaki kanan?" "Mudah sekali, Tuan." Waktu Passepartout menjawab demikian itu, ia ingat waktu ia masih kanak-kanak belajar permainan yang semacam itu. Kemudian kata Batulkar, "Itulah yang terlebih perlu." Waktu itu juga Passepartout pun lalu diterimalah oleh Batulkar. Passepartout amat sukalah hatinya karena dapat pekerjaan itu. Maka dalam pekerjaan yang baru itu, ia pun disuruh menunjukkan permainan yang amat sukar. Meski itu suatu pekerjaan yang hina sedikit, tetapi hal itu tak diingat oleh Passepartout. Hanya berharap 8 hari lagi akan segera berangkat ke San Francisco. Maka permainan yang disiarkan ramai-ramai sekeliling tempat yang akan dipertunjukkan oleh Batulkar itu telah ditentukan akan diadakan jam pukul 3. Sementara itu bunyi-bunyian Jepun yang riuh pun terdengarlah. Meskipun Passepartout belum mempelajari permainan yang akan dipertunjukkan itu, tetapi mula-mula ia hanya disuruh memikul Long Noses, kekasih Batara Tingo dengan bahunya yang amat kuat itu. Permainan itulah yang terbaik daripada permainan-permainan yang lain. Sebelum pukul 3, maka rumah komedi telah penuhlah dengan penonton. Bangsa Eropa dan bumi putra, bangsa Cina dan Jepun, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, semuanya tergesa-gesa menuju rumah komedi, merebut tempat duduk di atas bangku kecil-kecil, atau di kelas yang tinggi mempertunjukkan permainan itu. Bunyi-bunyian seumpama gendang, gong, suling, dan lain-lainnya, dipalu oranglah, gegap gempita bunyinya. Meskipun pertunjukan itu sama juga dengan komedi-komedi yang lain, tetapi karena bangsa Jepun di antara dunia termasyhur pandainya bermain komedi, pertunjukan itu banyak dikunjungi penonton. Seorang Jepun yang memegang kipas dan kertas sobek-sobek mempertunjukkan kepandaiannya membuat kupu-kupu dan bunga-bungaan daripada kertas itu. Seorang lagi menghisap tembakau dengan pipanya, membangunkan tulisan dengan asap tembakau itu yang bunyinya memberi hormat dan selamat kepada penonton. Ada pula seorang yang memadamkan dan memasang pelita lilin dengan mulutnya, sementara ia menunjukkan permainannya yang mengherankan penonton. Seorang yang lain pula menunjukkan rupa-rupa kepandaiannya dengan sebuah gasing yang berputar. Sementara bermain, gasing yang nyaring bunyinya itu seolah-olah hiduplah. Gasing itu naiklah ke atas sebatang pipa, ke atas pedang, ke atas kawat, dan rambut yang terpasang pada daun tiang. Kemudian naiklah gasing itu ke atas sebuah tempat bunga yang sebesar gelas. Sudah itu, naik pula ke atas tangga bambu, lalu berkeliling kian kemari sambil mengubah-ubah bunyinya seolah-olah bernyanyi rupanya. Anak komedi itu bermainlah dengan gasing itu. Acap kalilah gasing itu berputar-putar dan melambung. Kemudian dipukulnya dengan sebatang tongkat kian kemari dan berputarlah ia dengan tiada berhentinya. Sudah itu dimasukkannya lah ke dalam kantong bajunya. Apabila dikeluarkan lagi, masih ia berputar jua. Kemudian pecahlah gasing itu dan kelihatanlah roda-roda di dalamnya yang menyebabkan ia berputar itu. Tak perlu dipanjangkan ceritanya, bermacam-macam permainan yang dipertunjukkan. Segala pertunjukan dengan tangga, tongkat, bola, dan tong itu semuanya dipermainkan dengan seterang-terangnya. Tetapi yang amat baik dan belum pernah dipertunjukkan di tanah Eropa ialah permainan Long Noses yang amat mengherankan penonton-penonton itu. Adapun Long Noses itu yakni sekawan anak komedi kekasih Sang Hyang Tingo. Mereka berpakaian sebagai pahlawan-pahlawan zaman purbakala yang bersayap di bahunya. Hidung panjang yang dipakainya menunjukkan kepandaiannya. Barang 12 orang kekasih Dewa Tingo itu tidurlah menelentang, sedang yang lain meloncat-loncat dan bermain-main di atas beberapa hidung panjang yang berdiri tegak itu. Oleh sekawan Long Noses itu diperlihatkannya setimbun manusia yang dimisalkannya kereta dewa Juggernaut. Tetapi sekalian yang bermain itu tiada pikul-memikul dengan bahunya. Hanyalah tambunan itu terjadi karena mereka cagak-mencagak dengan hidung masing-masing yang amat panjang itu. Maka seorang daripada anak-anak komedi itu, yakni yang harus memikul sekalian teman-temannya yang menjadikan tambunan itu, belum selang berapa lama lagi, pergi meninggalkan komedi. Batulkar dan orang itu harus diganti dengan yang kuat. Maka dipanggillah Passepartout menggantikan orang itu. Passepartout merasa dirinya amat hina, tatkala ia terpaksa memakai pakaian Long Noses itu, bersayap aneka warna dan memakai hidung yang 6 kaki panjangnya. Dan ingatlah ia akan segala hal yang telah terjadi atas dirinya. Tetapi hidung itulah yang memberi penghidupan kepadanya. Maka diterimanyalah dengan sabar hati akan nasibnya itu. Maka Passepartout keluarlah ke medan pertunjukan itu dan berdirilah ia di dalam kumpulan teman-temannya yang menjadi dasar kereta Juggernaut itu. Sekaliannya tidurlah terlentang di tanah dan mendirikan hidung masing-masing ke atas. Maka sekawan teman Passepartout naiklah berdiri di atas hidung-hidung teman yang di bawahnya. Di atas susunan yang kedua itu berdiri pula yang lain. Demikianlah selanjutnya, hingga tambunan orang-orang itu hampir-hampir sampai ke atap rumah komedi itu. Maka orang pun bertepuk-tepuk tanganlah dan bersorak-sorak dengan tiada berhentinya, musik pun berbunyilah dengan riuhnya. Kemudian tiba-tiba tambunan Long Noses itu bergoyanglah seolah-olah hendak rebah. Seorang daripada mereka yang menjadi dasar tambunan itu pergi dari tempatnya. Maka tambunan itu pun rebahlah semuanya. Maka yang meninggalkan tempatnya itu ialah Passepartout. Maka Passepartout naiklah ke pagar tempat pertunjukan itu menuju kepada seorang tuan yang menonton, lalu memeluk kaki orang itu seraya mengeluh, katanya, "Ya, tuanku, tuanku." Maka kata penonton itu, "Engkau di sini?" Jawab Passepartout, "Ya, tuan." "Marilah, Passepartout, silakanlah. Kita hendak lekas pergi ke kapal." Maka Fogg, Oda, dan Passepartout pun berlari-larilah keluar. Tetapi di luar, mereka itu ditahan oleh Batulkar dengan amat marahnya dan dimintanya kerugiannya kepada Fogg. Tetapi marahnya itu sebentar hilanglah, yakni setelah Fogg melemparkan beberapa helai uang kertas kepadanya. Jam pukul 7:30, Fogg dan Oda pun naiklah ke kapal Amerika, sedang Passepartout mengikut juga dengan pakaiannya yang ganjil itu, bersayap dan berhidung 6 kaki panjangnya, karena ia tak sempat membukakan itu semuanya. Akhir bab yang ke-23. Rekaman oleh Ganius.